Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini adalah pembahasan barakallahu fikum terkait jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan nasnya, dalilnya. Pertemuan yang lalu kita menyinggung surat Al-Maidah ayat ketiga, bahwasanya apa yang Allah haramkan di dalam kitabullah ada 10 hal, yakni yang diharamkan minat to'am dari makanan-makanan yang ada. Allah sebutkan dalam kitabullah ada 10 hal dengan dalil surat Al-Ma'idah ayat ketiga yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Fiqih Muyassar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitah. Yang pertama adalah al-maitah, yakni bangkai hewan yang mati dengan tanpa sebab, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, namun mati dengan tanpa sebab. Atau hewan yang mati dengan disembelih atau dibunuh dengan tanpa penyembelihan yang syar'i, maka itu bangkai. Kecuali bangkai yang dihalalkan adalah as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Barakallahu fikum. Kemudian yang Allah haramkan dalam surat Al-Maidah, waddam, darah. Yang dimaksud dengan darah di sini adalah addamul masfuh, darah yang dialirkan. Darah yang dialirkan ini barakallahu fikum, maka itu adalah yang Allah haramkan ketika sembelihan itu disembelih, kemudian mengeluarkan darah, dan darahnya itu ditampung, kemudian dimasak, ya, entah itu digoreng setelah dibekukan, maka itu haram. Kecuali darah pada hewan yang berupa al-kabid wa-tihal, hati dan limpa, maka itu halal. Barakallahu fikum. Kemudian pada pertemuan yang lalu yang disebutkan, yang Allah sebutkan keharamannya dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, walahmul khinzir, yakni daging babi. Maka barakallahu fikum, daging babi ini najis, ya, menurut sebagian para ulama, walaupun kesepakatan mereka adalah haramnya, ada yang menyatakan tidak najis namun haram. Diharamkan li'annahu qadhar, karena daging babi tersebut kotor atau jorok. Wa yatawadza 'alal qadhurat, dan biasa memakan makanan yang kotor. Wa li madarratihi al-baligh, dan padanya ada madarat yang banyak. Barakallahu fikum. Maka bangkai darah dan daging babi disebutkan keharamannya pada ayat yang ketiga surat Al-Ma'idah dan juga Al-An'am ayat ke-145. Kemudian kita masuk lanjutan perkara yang keempat, atau makanan yang keempat yang Allah sebutkan keharamannya dalam dalil, dalam Al-Quran, adalah barakallahu fikum, sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, wa ma uhilla li ghairillahi bih, yakni ai dzubiha ala ghairi ismihi ta'ala, hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lupa, maka di sini ada perselisihan para ulama. Ada yang menyatakan tetap boleh dimakan karena lupa. Berbeda halnya dengan menyengaja. Maka kalau menyengaja tidak menyebut nama Allah, maka haram. Wa hadza haram lima fihi minasyirki almunafi litauhid. Dan juga menyengaja tidak menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah. Bismi Isa dengan nama Isa, bismi fulan dengan nama fulan, bismi wali fulan. Seperti ini adalah kesyirikan kepada Allah yang meniadakan tauhid. Maka makanannya haram untuk, atau sembelihannya haram untuk dimakan. Fa inna dzabha ibadah la yajuz sarfuha li ghairillahi ta'ala. Karena sesungguhnya sembelihan adalah ibadah, maka tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berarti harus dengan menyebut nama Allah. Kama qala azza wa jalla fasholli li rabbika wanhar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dengan menyebut atau untuk Rabbmu, dan menyembelihlah niatnya untuk Rabbmu dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah atau menyengaja tanpa menyebut nama Allah, maka haram. Barakallahu fikum, dan mengandung kesyirikan apabila disebut padanya selain nama Allah. Kemudian barakallahu fikum, yang kelima dari makanan yang Allah haramkan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, wal munkhaniqah, dan hewan yang dicekik, allati tukhnaqu fatamut imma qasdan aw bighairi qasdin, yakni hewan yang dicekik lalu mati, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak boleh memakannya. Barakallahu fikum. Kecuali ikan, ya, atau belalang, maka bangkainya dengan cara apapun, membunuhnya tetap halal. Barakallahu fikum. Wal mauqudah, dan hewan yang dipukul, allati tuqrabu bi asa aw syai'in saqil fatamut, hewan yang dipukul dengan tongkat atau dengan benda berat yang menyebabkan mati, maka itu dianggap bangkai, sama dengan ketika dicekik, maka haram. Wal mutaraddiyah, dan hewan yang jatuh atau dijatuhkan, hiya allati tutaradda min makanin alin fatamut, yakni hewan yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi yang akhirnya mati. Maka memakan hewan yang keadaannya demikian haram. Baik jatuhnya itu jatuh sendiri atau sengaja, maka tetap haram. Wan natihah, dan hewan yang ditanduk. Yallati tantahuha ukhra fataqtuluha, yakni hewan yang ditanduk oleh hewan yang lain yang menyebabkan hewan tersebut mati. Maka ini dianggap bangkai dan haram. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, wa ma akalas sabu' illa ma dzakaitum, dan hewan yang diterkam hewan buas, kecuali ketika dia masih hidup, hewan tersebut ketika diterkam sempat kita sembelih, sempat kalian sembelih, maka itu halal. Ketika tidak sempat, matinya karena diterkam oleh hewan buas, maka itu bangkai dan haram. Yallati ya'du 'alaiha asad au namrun au dhi'bun au fahdun au kalbun fayakulu ba'daha fatamut bisababi dzalik, yakni hewan yang diserang oleh singa atau namr macan tutul atau dhi'bun serigala atau fahdun ya cheetah, atau kalbun atau anjing, kemudian hewannya dimakan sebagian setelah diterkam tersebut oleh mangsanya, oleh yang memangsanya, barakallahu fikum, yang menyebabkan mati dengan sebab itu, maka haram karena dianggap bangkai. Fama udrika min hadhil khamsatil akhirah wa bihi haya, maka tatkala didapati oleh lima hewan itu ternyata masih hidup, fadzukiya kemudian disembelih, fa innahu halalul akli, maka boleh dimakan, halal untuk memakannya. Liqaulihi ta'ala fil ayah al-madkurah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang disebutkan surat Al-Maidah ayat ketiga, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang sempat kalian sembelih, maka halal. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 dari makanan yang Allah haramkan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, wa ma dzubiha 'alan nasab atau 'alan nusub. Wa ma dzubiha 'alan nusub, yakni sesuatu yang disembelih yang diperuntukkan untuk berhala. Wahiya hijarah kanat mansubah haulil Ka'bah. An-nusub adalah batu yang didirikan di sekeliling Ka'bah. Wakanu fil jahili, wakanu fil jahiliyah yadbahuna indaha, dan mereka orang-orang musyrikin Quraisy pada masa jahiliyah biasa menyembelih hewan di samping, di hadapan an-nusub, berhala-berhala batu yang ada di sekitar Ka'bah. Fahadihi la yahillu akluhu, maka ini tidak halal memakannya. Li'anna dhalika minasyirkil ladhi harramahullah, karena hal itu termasuk kesyirikan yang Allah haramkan. Kama madha fi ma uhilla li ghairillahi bih, sebagaimana telah lewat pada penjelasan hewan yang disembelih diperuntukkan ya dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barakallahu fikum ya menyebut nama Allah tapi untuk berhala, maka tetap itu adalah kesyirikan. Apalagi tidak menyebut nama Allah. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, itulah di antara makanan atau hidangan yang Allah haramkan, yang Allah sebutkan dalilnya dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tayyib, adapun untuk berikutnya adalah hidangan yang lain yang Allah haramkan namun tidak disebutkan dalilnya secara sharih. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab, insyaallah akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma ta'ala bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.